tertutup sudah pintu-pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku, ku harus relakanmu walau aku tak mau. Oh, berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak lulu berdami menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, aku terdiam sepi. Dengan lama tak aku suara tangisan, ku berseri karena panas cinta menusuk jantungku. Ucapan mata aku berisi gentar yang tak mampu menaklukkan waktu.